Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala tahrirul qawl fin nusus min haythul wuduh wal ishkal. Ya. Yeah. Itu sudah kemarin ya. Sekarang makna rad. Qala rahimahullahu ta'ala. Makna rad wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa hukmu kullin minha, yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa di situ. Wa tarku ta'arud lahu birrad wa ta'wil wa tashbih wa tamthil. Qala ar-rad takdzib wal ingkar. At-takdzib wal ingkar, mendustakan dan mengingkari. Misal an yaqul qa'il, misalnya perkataan orang yang menyebutkan laisa lillahi yadan. Laisa lillah yadan la haqiqatan wala majazan wa huwa kufrun. Li'annahu takdzibun lillah wa rasulih. Laisa lillahi yadun. Allah tidak punya tangan. La haqiqatan wala majaz. Ini membantah. Dan ini jelas. Artinya ini kekufuran. Karena mendustakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah menyebutkan di dalam ayat ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya, salah satu di antaranya. Nah, Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis. Qala wa ta'wil, sekarang ta'wil. Wa ta'wil at-tafsir. Ada beberapa makna takwil yang dua itu yang dipahami oleh mayoritas ulama. Seperti di sini disebutkan salah satu di antaranya adalah at-takwil itu at-tafsir seperti pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Nah, ini ma'rifatul makna. Ini dari sisi tafsir. Wal muradu bihi huna tafsiru nususi sifat bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu wa bi khilafi ma fassaraha bihi sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Tapi yang dimaukan oleh mereka takwil yang dinukilkan oleh musannif rahimahullah bila takwil, maksudnya wa tarku ta'arud lahu birrat wa ta'wil, maksudnya adalah tafsirun nusus sifat, menafsirkan, menerangkan, mengenal, memahami makna-makna sifat itu, dalil-dalil tentang sifat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, menyelisihi penafsiran para sahabat tabi'in ya, yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Itu ta'wil di sini. Kalau tidak, takwil itu sendiri sebetulnya punya makna itu tadi, ma'rifatul makna, itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jarir dan dipahami tentang tafsir ayat takwilu hayat hadil ayat kada. Nah, itu maksudnya tafsir. Kemudian yang kedua, ma'rifatul hal al-haqiqiyah wal kaifiyah allati ya'ulu ilaiha syai' fil mustaqbal. Ini tentang apa kejadian hakikat dari yang dimaukan di masa yang akan datang. Nah, hakikat syai' di masa yang akan datang. Nah, di sini kata sebagian ulama, makna ini ketika membaca warasikhuna fil miyaqu apa namanya la ya'lamu ta'wilahu illallah, di apa namanya berhenti di situ terkait dengan ini. Hakikatu syai' ma'rifatu hakikatu wal kaifiyatu syai' kunhunya fil mustaqbal, di masa yang akan datang tidak ada yang tahu. Nah, kecuali Allah. Nah, takwil yang ada, takwil yang enggak ada, cuma dua makna ini yang dikenal oleh ulama. Adapun yang ketiga itu di sebagian ulama seperti Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menyatakan ini muhdats yang diada-adakan orang yang setelah generasi terbaik. Nah, mereka mengatakan takwil itu adalah sirful lafzi. Ya. Memalingkan lafaz min ihtimal ar-rajih ila ihtimalin marjuh. Ya. Lidalilin yaqtarun bih. Nah. Memalingkan lafaz dari ihtimal yang rajih kepada yang marjuh, dari yang kuat kepada yang lemah. Karena ada qarinah, indikasi yang mengharuskan membelokkan makna yang rajih kepada makna yang marju. Makna yang rajih ini apa? Zahir. Makna yang zahir. Nah, takwil ini yang dijadikan pegangan oleh ahlul kalam untuk menyatakan sifat-sifat Allah, untuk mempreteli, menolak, mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, sehingga ditakwillah istawa jadi istaula, yad diganti ni'mah. Nah, taib. Itu ya. Qala wa hukmu takwil ala thalathati aqsam. Terkait dengan definisi yang tadi yang kita sebutkan sirful lafzi. Nah, bisa di seperti ini. Atau apa namanya, kalau dibawakan kepada definisi yang ketiga sirful lafzi an mihtimalil rajih kepada ihtimalil marjuh, itu ada dua keadaan. Nah, keadaan yang kalau memang di situ qarinahnya jelas disebutkan, nah dalilnya saleh, dalilnya sahih, sarifnya sahih. Dalilnya sahih, sarifnya artinya korina untuk memalingkan itu dari makna yang rajih itu kuat, ya benar, maka takwilnya takwil yang benar, takwil yang sa'il istilahnya, boleh ditakwil. Anda belum dapat contohnya. Yang kedua, yang takwil li ghairi dalil atau yukhalifu ad-dalil. Nah, ini pasti takwil yang batil. Istawa jadi istaula, batil. Tidak ada dalil. Bahkan dipaksakan pun itu bukan syair Arab yang mereka pakai. Nah. Baik. Ibu Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla atau dalam salah satu kitabnya pedas sekali mengecam orang-orang yang berpegang dengan syair Al-Akhtal An-Nasrani, ya. Yang itu pun kalau dicari di diwan aslinya, kata mereka yang meneliti, tidak ada. Kasian dia jadi tertuduh. Taib, ya, istilahnya itu ya, dicari dipaksakan. Jadi mungkin dia kalau misalnya apa kaum muslimin nggak kena, ya, ini ditimpakan ya, nggak boleh sebut. Taib, kalau niatnya seperti itu. Ala kulli hal, di sini disebutkan juga oleh beliau al awal hukumnya an yakuna sadiran an ijtihadin wa husnin niyatin, berangkat dari ijtihad dan niat baik. Bihaitsu idza tabayyana lahul haqqu raja'an an ta'wilihi fa hadha ma'fu anhu. Di mana kalau jelas baginya al-haq, dia rujuk dari takwilnya. Nah, ini dimaafkan orang yang seperti ini. Li'anna hadha muntaha wus'uhu wa qad qala Allah Ta'ala. Muntaha wus'ihi wa qad qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini batas usaha dia. Udah peras tenaga untuk cari makna suatu ayat, tidak dapat. Akhirnya dia mentakwilkan. Nah, niatnya baik supaya tidak terjerumus dari dalam kesalahan. Baik. Ala kulli hal, ini yang pertama kalau memang itu dari ijtihad yang sungguh-sungguh. Atsani yang kedua, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub, dari hawa nafsu dan fanatik. Walahu wajhun fil lughah lil arabiyyah, walaupun di sisi lain dalam bahasa Arab memang dekat makna itu, ya, makna yang mereka pilih dengan lafaz yang mau ditakwil. Fahuwa fiskun, ini hukum yang kedua, fasik walaysa bikufrin illa an yatadammana naqsan aw aiban fi haqqillahi fayakunu kufran. Nah, kecuali kalau ketika ditakwil itu justru menunjukkan apa? Naqsan aw aiban, menunjukkan kekurangan, aib bagi Allah, maka kekufuran. Kalau mau kita katakan istaula termasuk di sini. Kenapa? Istaula itu artinya orang itu tadinya kalah, kemudian dia berhasil menguasai. Makanya disebutkan, anda tidak hafal syairnya, tapi disebutkan istaula bisyr ala Iraq. Itu diceritakan di dalam penjelasannya bahwa dia pertamanya kalah, gak bisa menguasai Irak, tapi kemudian dia berhasil menguasai Irak itu tanpa pertumpahan darah. Ya, tanpa pertumpahan darah. Nah, ini kapan Allah kalah dengan Arsy? Semua yang ada di alam ini di bawah tahta dua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah Allah kalah. Enggak bisa menduduki, enggak bisa menguasai Arsy, kemudian baru bisa menguasai Arsy. Nah, itu bisa jatuh ke dalam itu. Makanya Ibnu Hazm keras sekali mengecam orang yang berpegang dengan penyanyi syair tersebut. Nah, qala al-qismu tsalits, yang ketiga. Isbatu musyabihan an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub wa laysa lahu wajhun fil lughah. Kalau yang tadi yang kedua salahnya. Contohnya salah. Tapi maafnya itu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Enggak ada dalam apa namanya di kalangan Arab itu istawa jadi istaula. Ya. Yang ketiga. Qala al-qismu tsalits an yakuna sadiran hawa wa ta'assub wa laysa lahu wajhun fil lughati al-arabiyyah. Enggak ada hubungannya dalam bahasa Arab, enggak dipaham, enggak ada orang memahami seperti itu. Istawa itu jadi istaula. Kalau misalnya yad itu quwwah mungkin. Yad itu nikmah mungkin. Nah. Ya. Lahu yadun tula. Ini sering kita dapatkan, lahu yadun tula. Dia punya tangan yang panjang, dia punya pemberian. Nah. Ya, suka memberi. Kebaikannya banyak. Gitu. Nah, itu masih ada dalam bahasa Arab. Nah. Ya. Nah. Kecuali kalau memang itu menimbulkan ini cacat, ini kurang, aib bagi Allah, barulah itu dikatakan kafir. Nah, di sini tidak ada laisa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah fa hadza kufrun. Apalagi yang mengucapkannya orang kafir, Nasara. Li anna haqiqatahu takdzib. haitsula wajhalahu. Karena hakikatnya itu adalah mendustakan, karena tidak ada sisi kedekatannya hubungannya dengan dalam bahasa. Kalau orang mengatakan ya, singa mimbar, masih ada hubungannya, ya. Nah, singa padang pasir itu masih ada. Artinya ketika orang itu mengatakan, kok orang dibilang singa padang pasir? Karena jagoan, karena berani. Dia berani bicara di mimbar, orator ulung misalnya. Nah seperti itu, ya berapi-api kalau dia berbicara di mimbar. Nah seperti itu masih ada hubungannya. Nah, itu maksudnya. Baik. Istawla dengan istawa dengan istawla nggak ada, ya. Bahkan disebutkan alil lugah nggak ada hubungan sama sekali. Nah, qala wa tashbih. Sekarang tentang tashbih, itsbatu musyabihin lillah fima yahtassu bihi, mengisbatkan yakni hal-hal yang menyerupai Allah, yakni yang menyerupai segala sesuatu yang menyerupai bagi Allah, fima yahtassu bihi, dalam perkara yang khusus bagi Allah, min huquqin, hak-hak khusus, hak ibadah, hak ta'zim, bisa, au sifatin, atau sifat, sifat, ya, sifat Allah, yad, wajah, dianggap ada yang menyerupai Allah, ini, fahuwa huwa kufrun, li'annahu minasyirki billahi, karena itu termasuk syirik. Syirik, syirik. Nah, mereka menyamakan Allah dengan makhluk, tasyrik bainallah wa khalqihi. Nah, kalau kaum musyrikin menyamakan makhluk dengan Allah. Paham kan? Nah, yang bersama kan? Nah, itu hakikatnya syirik itu. Nah, kalau mu'tilah, nah makanya dikatakan yani musyabbiha, ya, kaum musyabbiha itu masih mending daripada kaum mu'tilah. Nah, musyrikin masih mending daripada mereka. Orang mu'tilah ya'budun al-adam, menyembah sesuatu yang enggak ada. Enggak tahu apa yang disembah mereka. Nah, ya. Zat, dia enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di dalam, enggak di luar. Coba bayangkan, ada enggak seperti itu? Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di luar, enggak di dalam, enggak di belakang, enggak di depan, enggak di kiri, enggak di kanan. Apa? Nah. Ingin ya, Allah itu enggak punya sifat. Siapa yang mereka sembah? Sesuatu yang enggak punya sifat mana ada di alam ini? Makanya dikatakan mereka itu ya'budunal adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Qala hadza taib wa yatadammanu naqsa fi haqqillah haitsu syabbahahu bil makhluqin naqis. Dan itu termasuk merendahkan, mengurangi hak Allah karena menyerupakan Allah dengan makhluk yang rendah. Ara'aita annasayfa yanqusu qadruhu idza qila innasayf amdha minal asa. Kamu tahu enggak pedang itu jatuh derajatnya kalau kamu katakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Paham ya? Nah seperti itu. Misal. What tamthil, sekarang tamthil. Itsbatu mumatsilin lillah, mengisbatkan hal yang mumatsil. Nah, bedanya nanti disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Qudamah. Baik. Qala itsbatu mumatsilin lillah fi ma yahtassu bihi, yang menyerupai, yang bersama maknanya, serupa tapi tak sama. Nanti dijelaskan oleh beliau. Fima yahtassu bihi min huquqin aw sifatin wa huwa kufrun li'annahu min asyirki billah wa takdzib liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. mengisbatkan ada yang menyerupai Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah, baik hak ataupun sifat. Dan ini juga kekufuran, karena termasuk syirik menyamakan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah, dan mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai. Wa yatadammanu naqsa fi haqqillah haitsu matsalahu bil makhluqin naqis sama. Dan itu merendahkan Allah karena menyamakan Allah dengan makhluk yang serba kurang. Wal farqu baina tamtsil wat tasybih, bedanya tamtsil dan tasybih, anna tamtsil yaqtadhi musawah min kulli wajhin. Nah, tamtsil menunjukkan kesamaan dari semua sisi. Adapun tasybih itu fi ba'dil asya. Kalau tasbih itu sebagian. Nah, itu sebagian saja. Dan kita pakai, makanya nanti di dalam Qawaidul Muslah beliau jelaskan bahwa kita lebih memakai tamtsil daripada tasbih. Karena tasbih ini konotasinya kalau berhadapan dengan kaum Mu'tazilah beda. Mereka menuduh Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat musyabbihah. Paham? Mereka menuduh Ahlus Sunnah yang mengisbatkan sifat sebagai kaum musyabbihah. Nah, kita menghindari penggunaan tasbih ini. Nah, supaya jangan salah paham. Nah, alasan keduanya ini, tasbih itu pada sebagian saja. Kalau tamtsil itu secara keseluruhan. Yang ketiga, tamtsil itu lughatul Quran. Lughatul Quran. Makanya kita isbat bila tamtsil. Nafyu bila ta'til. Kan gitu. Nah. Qala. Berikutnya, kalamu a'immatis salaf fi sifat. Nah, sekarang pendapat para a'immah generasi terdahulu terkait tentang sifat. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ingat nama beliau, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Asy-Syaibani radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang sabda Nabi, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sungguh Allah turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika masih sudah tersisa 1/3 akhir malam turun. Qala wa innallaha yura fil qiyamah, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbaha hadhil ahadith, dan hadis-hadis yang semisal. Kata beliau, hadis-hadis seperti ini nu'minu biha, kita imani. Ini prinsip Ahlus Sunnah, kita imani. Wa nusaddiqu biha, kita akui benar hadis ini benar, maknanya benar ya. Kita fahami benar begitu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La kaifa la nukayyif. La kaifa yani la nukayyif, ni raddun ala al musyabbiha, raddun ala al musyabbiha. Nah, wala ma'nan yani makna yang difahami ahlul bidah yang dinafikan oleh Imam Ahmad sebagaimana di bawah disebutkan oleh beliau dalam kitab yang lain. Nah, makna alladhi ibtakarahul mu'attilah minal jahmiyah wa ghairihim wa sarrafu bihi nusus alkitab wa sunnah an zahiriha ila maknan tukhalifuh. Nah, yani wala maknan di sini makna yang dibuat oleh ahlul bidah. Nah, ya mereka mengingkari sifat yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, nama tersebut misalnya. Nah, wala naruddu syai'an minha, tidak kita tolak sedikit pun dari dalil-dalil ini. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul haqqun. Dan kita tahu bahwa apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Nah, wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha biaktsara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghaya. Nah, dan kita tidak akan mensifatkan Allah lebih dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya tanpa kita membatasi. Wala ghaya, tanpa kita menentukan seberapa kadarnya, jauhnya. Nah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, itu disebutkan makna yang maksud adalah makna yang batil. Ini kita tidak, ini wala makna di sini bukan berarti maknanya tidak ada. Ada maknanya. Nah, tapi bukan makna yang batil yang dimaukan oleh ahlul bid'ah. Karena kalau tidak seperti itu, berarti membawa kalam Imam Ahmad ini kepada pernyataan kaum mufawwidah. Kaum mufawwidah itu akwal mereka, sebagaimana yang telah lalu, perkataan mereka itu adalah syarru akwali ahlil bid'ah. Perkataan sejahat-jahat perkataan ahlul bidah. Ar-Rahman ala arsy istawa, wallahu a'lam ma na'rifu makna istawa. Tidak ada salaf seperti itu. Imam Malik ketika ditanya kaifa istawa, ayat ini al-istiwa maklum. Dalam bahasa Arab orang tahu makna al-istiwa, baik itu yang sendirian maupun yang berimbuhan dengan ilah maupun dengan ala. Orang Arab paham. Makanya itu maklum, kata beliau. Wal kaifu majhul, kaifiatnya bagaimananya itu enggak diketahui. Wasu'alu wal imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Mengimaninya wajib dan menanyakannya adalah bid'ah. Nah, itu sampai seperti itu juga diriwayatkan dari guru beliau Rabi'atul Ra'i. Dalam sebagian jalur disebutkan juga seperti itu dari Ummuna, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Qala wa naqulu kama qala, dan kita berpendapat sebagaimana pendapat beliau rahimahullah. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dzalika. Dan kita sifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya, tidak kita melampaui batas tentang itu. Wa la yablughuhu wasful wasifin, dan sifat-sifat Allah itu tidak akan bisa dicapai oleh orang-orang yang mensifatkan sekalipun. Artinya apa? Kunhu kaifiyat, hakikat sifat Allah itu tidak ada yang bisa mencapainya, bisa menggambarkan Allah itu sedetail-detail yang tidak ada. Makanya nikmat sekali orang itu bisa melihat Allah di hari kiamat. Disitulah nanti terungkap, disitulah nanti jelas. Sekarang tidak bisa kita membayang-bayangkan, menghayalkan pun tidak sebagaimana telah lalu. Mikirkan gimana turunnya, menghayalkan turunnya Allah. Nah, taib. Qala nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi mutasyabihihi. Kita mengimani Al-Qur'an semuanya yang muhkamnya dan mutasyabihnya. Bagaimana supaya klop, supaya serasi? Kembalikan yang mutasyabih itu kepada muhkamnya. Al-Qur'an itu hidayah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sudah jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk orang itu ngambil pelajaran. Ya. Allah sudah bimbing, arahkan untuk bisa memahami Al-Qur'an itu, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk. Enak sudah. Nah, kembalikanlah semua itu kepada bahwa Al-Qur'an ini adalah hidayah, enggak mungkin isinya menyesatkan. Orang yang enggak bisa bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, memahami itu, seketika dia akan paham. Kalau memang dia mencari hidayah dari Al-Qur'an, dia akan dapat. Nah, qala wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin sunniat. Kita tidak akan hilangkan dari Allah salah satu dari sifat-sifatnya karena syana'atin sunniat, kejelekan yang ditimpakan, yang dibuat-buat atau yang diberikan, dinisbahkan kepada Allah. Nah, wala nata'addal Qur'an wal hadith. Kita tidak akan melampaui Al-Qur'an dan hadith tentang sifat-sifat. Apa yang tidak disebutkan oleh Allah, tidak akan kita reka-reka. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak akan lampaui, menyerupakannya dengan makhluk atau menjelaskan bagaimananya. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalika. Kita tidak tahu kaifa kunhu, bagaimana hakikat sifat-sifat tersebut, illa bitasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam tathbitul Qur'an, kecuali dengan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengokohkan Al-Qur'an, mantapkan Al-Qur'an. Teguh kita berpegang dengan Al-Qur'an. Tidak ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiat Allah itu turun. Nah, yang kemarin kita sebutkan apa? Kaifiat, hakikat suatu zat itu bisa kita terangkan bagaimananya kalau kita melihat zat tersebut, baru kita bisa terangkan. Nah, yang kedua, tidak bisa melihat zat aslinya, melihat yang serupa dengan zat aslinya, baru bisa kita terangkan kaifiatnya, ya kan? Nah, yang ketiga, ada berita dari orang yang paling jujur tentang kaifiat zat tersebut. Selesai. Ternyata terkait dengan sifat-sifat Allah tidak ada. Tidak ada. Nah. Qala syarah. Ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahaditha an fi hadithin nuzul wa shibuhiha. Kandungan perkataan Imam Ahmad di dalam hadis-hadis an-nuzul dan yang semisal. Tadamman kalamu Imam Ahmad rahimahullah alladhi naqalahu anhu al-muallif ma ya'ti. Tersirat di dalam perkataan Imam Ahmad ini, ya, pertama, wujubul iman, wajibnya iman, wat tasdiq bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengimani dan membenarkan semua berita dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahadithis sifat, terkait dengan hadis-hadis sifat, min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa menambah, tanpa mengurangi, wala haddin wala ghayah, tanpa kita membatasi dan tanpa menyebutkan ghayahnya, bahwa akhirnya mengira-ngira. Nah, yang kedua, masih dengar? Bisa dengar? Hujan enggak? Hujanan. Majulah. Ya. Enggak kehujanan. Enggak basah. Oh, basah. Baik. Wala yang kedua, innahu la kaifa wala makna. Nah, di sini maksudnya la nukayyif hadhihi sifat. La nukayyif hadhihi sifat. Nah, ini katakan tadi la kaif, artinya kita tidak menjelaskan, tidak pula menanyakan bagaimana sifat-sifat tersebut. Li'anna takyifaha mumtani'un. Karena menjelaskan, menerangkan kaifiat sifat-sifat itu terhalang. Tidak mungkin. Lima sabak. Bagaimana telah lalu? Tiga alasan tadi. Ya, tiga alasan tadi. Walaysa muradu an la kaifiyata li sifati. Bukan berarti enggak ada kaifiat sifat Allah itu. Ada, tapi majhulun lana. Nah, tapi majhul bagi kita. Li anna sifatihi tsabitatun haqqan. Karena sifat-sifat Allah itu tsabit, yakni secara hakiki. Wa kullu syai'in tsabitin fala budda lahu min kayfiyyah. Segala sesuatu yang tsabit ada, ya, walaupun tidak terlihat oleh kita, tapi ada, bukan Adam. Ya, ada. Nah, wujudnya tidak terlihat, tapi dia mawujud. Ada. Nah, pasti dia punya kaifiyat. Walaupun mungkin cuma dalam benak kita, bisa kita membayangkan, ya, suatu benda dengan sekian banyak sifat. Nah, baik. Lakin kaifiyatu sifatillah ghairu maklumatin lana. Tapi kaifiyat sifat-sifat Allah itu tidak menjadi satu maklumat bagi kita, bukan sesuatu yang kita ketahui. Nah, itu alasannya itu tadi. Harus bisa pertama kita melihat zatnya. Kalau tidak bisa melihat zatnya, melihat yang sepadan, yang setara dengan yang serupa. Nah, yang ketiga, berita dari orang yang paling jujur tentang zat tersebut. Nah, ini enggak ada tiga-tiganya pada Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Nah, yang kedua, ya sama sekali enggak ada yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, Rasulullah enggak pernah menjelaskan. Baik. Qala wa qawluhu wa la ma'nan, yakni ay la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu zahiruha kama'na yukhalifu zahiraha. Kita tidak mengisbatkan makna yang menyelisihi makna zahirnya, makna yang dimaukan oleh ahli ta'wil, ahli tahrif. Nah, makna yang marjuh. Kama fa'alahu ahli ta'wil. Walaysa muraduhu nafyul makna as-sahih. Ini yang dimaukan Imam Ahmad bukan menafikan makna yang sahih. Al-muwafiq, yang cocok, li zahiriha, dengan makna lahiriah. Alladhi fassaraha bi salaf, yang ditafsirkan oleh para salaf. Fa inna hadza thabitun, karena ini semua thabit, ada. Wa yadullu ala hadza qawluhu, dan ini dibuktikan lagi dengan perkataan Imam Ahmad sendiri. Dan begitulah kita. Nah, kita ingin tahu perkataan ulama itu dengan ucapan para ulama juga. Nah, jangan kita memahami dengan sebatas kemampuan kita. Kita dengar kaset, kita dengar, kita baca kitab, cari lagi. Jangan semua tong kita ambil. Biasanya kalau sebagian ulama seperti Syekh Saleh Al-Syekh itu dalam halaqah-halaqahnya mengajarkan tentang bagaimana kita membaca kitab-kitab Syekhul Islam. Kitab-kitab Syekhul Islam itu ada yang kadang-kadang taqaid. Dia berupa qaidah. Nanti kalimat-kalimat itu kan berarti kan singkat. Nah, nanti di tempat lain akan dijelaskan oleh beliau. Nah, seperti itu banyak kita dapatkan. Nah, cuma kadang-kadang mungkin karena keterbatasan kita enggak punya kitabnya, juga waktu kita datang membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita dapatkan. Nah, beliau tunjukkan Al-Wasithiyah beliau, ya, atau ini Lum'atul I'tiqad atau Qawaidul Muthla, itu yang agak mungkin monumental, ya. Nah, itu beliau dari semua buku-buku Syekhul Islam kita dapatkan. Nah, baik. Qala Wa yadullu ala hadza qauluhu wa la naruddu syai'an minha. Nah, kita tidak akan menolak sedikit pun dari sifat-sifat tersebut. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin sunniat wa la na'lamu kaifa kunhu dzalika fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyuhu li ilmi kaifiyatiha dalilun ala itsbatil makna al murad minha. Ini penjelasan ini dari Syekh. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha dalilun ala itsbatil makna al murad minha. Ini menafikannya, ya, menafikan makna di sini itu untuk membantah, ya, untuk membantah sebagian darinya, ya. Nah, menafikan makna itu berarti untuk membantah sebagian dari makna-makna itu tadi, makna yang batil. Wa nafyuhu dan menafikannya li ilmi kaifiyatiha, dan menafikannya untuk, artinya menafikan pengetahuan tentang kaifiyat sifat itu, ya. Nah, paham ya? Menafikan ilmu tentang kaifiyat sifat tersebut itu adalah dalil pengisbatan makna yang dimaukan di dalam konteks ini. Nah, jadi kalimat beliau wala makna bukan beliau punya keyakinan mufawwidhah. Buktinya kalam ini, penjelasan di akhir kalam beliau. Nah, di sini termasuk yang kedua yang diintiqad oleh sebagian ulama. Beliau Ibnu Qudamah tidak menjelaskan, tidak menjelaskan apa maksud perkataan Imam Ahmad. Nah, la kaifa wala makna wala naruddu syai'an minha. Tidak dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Mestinya ini mujmal masih belum jelas. Nah, tapi mungkin ya kita husnudzonnya, kalau semua dijelaskan oleh beliau rinci dan detail, yang belakangan enggak dapat bagian. Enggak akan perlu nih syarah lumatul i'tiqad. Karena sudah dijelaskan oleh beliau. Kita bersyukur pada para ulama ya, mereka kadang-kadang seperti itu. Ada yang mungkin mereka cukuplah mungkin ini sebagai kaidah atau apa. Nah, ternyata ada orang yang mungkin belum paham kalau enggak betul-betul. Nah, bagaimana bisa memahami? Kenali dulu siapa imam ini. Nah, siapa Imam Ahmad? Imam Ahlus Sunnah. Kalamnya tentang sifat Allah banyak. Nah, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ahlus Sunnah juga banyak dalam ketika membantah Ahlul Bid'ah juga terkait dengan takwil. Ya, nah, kalam beliau bawakan kepada mahmal kemungkinan-kemungkinan yang dekat sesuai dengan siapa beliau. Nah, seperti itu juga kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, baik. Qala rahimahullahu taala, terakhir, wujubul iman bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa huwa mattadha ma'nahu wa mutasyabihihi wa huwa ma uyashkala ma'nahu. Nah, mengimani Al-Qur'an itu semuanya, baik yang muhkamnya yaitu yang sudah jelas maknanya, maupun yang mutasyabihnya yaitu yang masih muskilah, masih samar. Fanarid fanaruddul mutasyabih ilal muhkam. Kita kembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam. Nah, macam ini tadi, satu ayat. Laisa kamitslihi syai', ini muhkam. Muhkam. Wa huwa samiul basir. Itu juga muhkam. Bahwa Allah ini sebetulnya muhkam. Jelas Allah tidak ada satu pun yang serupa dengannya, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bisa kita bawakan. Kalaupun misalnya mau ini ditakwil, kalau enggak dianggap jelas, dibawakan kepada prinsip ini tadi. Sam laisa kal asma. Al basar laisa kal absar. Qala liyattadhiha ma'nahu fa illam yattadhih wajaba al-imanu bihi lafdhan wa tafwidu ma'nahu ilallahi ta'ala. Nah, baik. Nah, kalau tidak jelas maknanya, maka wajib kita mengimaninya secara lafzi, lafadznya kita imani dan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tidak jelas, tapi tentang ayat-ayat sifat ini itu perkara yang muhkamat kata para ulama. Ya, tentang nama-nama Allah itu perkara yang muhkamat. Tinggal kita bawakan. Kalau misalnya masih belum jelas, dibawakan kepada prinsip yang ayat-ayat yang muhkamat. Dan kata para ulama juga ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah ada. Ya, ada yang bisa diketahui oleh para ulama. Ada yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam bahasa Arab yang belajar bahasa Arab. Seperti disebutkan oleh beliau yang lalu di akhir itu, ya. Nah, al-wuduh wal iskal fi nusus syar'iyyah amrun nisbi. Bagi kita mungkin masih mutasyabih, masih muskil. Tapi bagi para ulama kita enggak. Nah, baik. Wallahu taala alam besok. Itu dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Subhanakallah.